الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali materi daurah kita di sore hari ini, keseharian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan yang menjadi pembahasan kita adalah bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, kesaharian beliau. Yang kita ketahui, beliau adalah seorang rasul yang sudah pasti dijamin masuk surga. Bahkan tidak hanya beliau sudah ada jaminan di dalam surga, tapi beliau akan menjadi sayyidun nas fil jannah, akan menjadi pemimpin seluruh manusia di surga Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau sebagai seorang hamba selalu berusaha untuk bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada beliau, dan beliau wujudkan syukur beliau dengan beribadah kepada Allah, dengan sujud dan ruku kepada Allah tabaraka wa taala. Karena yang namanya syukur itu tidak hanya terucapkan dengan lisan, tetapi syukur tersebut harus diwujudkan dengan amalan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa amalu syukra, beramallah kalian ahli Daud dalam keadaan kalian bersyukur kepada Rabbmu. Sebagaimana akan kita nukilkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana semangatnya beliau beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Di antara yang disebutkan ibadah Rasul alaihi salatu wasalam, sebagaimana datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tafattar qadamah. Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam beliau bangun dari malamnya untuk salat sampai-sampai bengkak kaki Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Rasul, "Lima tas'ala ya Rasulullah? Qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan telah mengampuni dosamu yang akan datang? Apa dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika istri beliau yang sangat beliau cintai melihat kasihan Rasul, begitu panjang beliau ibadah, begitu semangatnya beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin kalau seandainya di posisi kita dikatakan kita sudah jamin masuk surga, mungkin kita dapatkan diri kita ke orang-orang yang malas-malasan beribadah. Jangankan jaminan masuk surga, tidak ada jaminan masuk surga saja keadaan dan kondisi kita seperti ini. Dan kita semuanya, jangankan jaminan masuk ke dalam surga, jaminan mati di atas Islam, siapa yang bisa menjamin kita mati di atas Islam? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Badiru bil a'mal fitanah, kakak ini putri yusibu rajul mu'minan wa yusibu kafiran, au yusibu mu'minan wa yusibu kafiran." Berserah dan beramal kata Rasul, karena akan datang fitnah yang bagaikan potongan malam yang sangat gelap gulita. Karena begitu kencang dan deras fitnah tersebut, bisa saja kata Rasulullah, seseorang di pagi hari dia mu'min, di sore hari dia sudah kafir. atau di sore hari dia mukmin, di pagi hari dia sudah kafir. Ini khabar dari Muhammad alaihissalatu wassalam. Begitu cepat perubahan dari seorang manusia. Dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, inna rajulan ya'mal bi amalil ahli jannah ma yakun bainahu illa bainahu illa dhira' fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'mal amalan ahliha fa yadkhulu. Ada seorang yang dia beramal dengan amalan penghuni surga, yang tidak ada di antara dia dengan surganya Allah kecuali hanya beberapa jengkal saja. Tetapi kemudian dia beramal dengan amalan penghuni neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka Allah yang berbeda. Tidak ada jaminan Tuhan tersebut bukan kita. Tidak ada jaminan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, para sahabat Rasulullah SAW, ketika mereka mendengar sesuatu ancaman dari Allah atau ancaman dari Rasul, yang paling pertama mereka takut adalah diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah menunjuk orang, diri mereka, fulan dan fulan dan fulan, bukan, tapi diri mereka sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin, ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman kepada Allah. Kemudian para sahabat ketika mendengar Rasulullah membaca ayat ini, mereka berkata, siapa di antara kita yang tidak pernah berzalim? Siapa di antara kita yang tidak pernah berzalim? Siapa? Ibrah dan pelajaran ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah adalah buat diri mereka sendiri, mereka tidak tuju orang lain. Dalam keadaan begitu luar biasa ibadah mereka, dalam keadaan sebagian mereka sudah dijamin masuk dalam surga. Tetapi subhanallah, kaum muslimat secara khusus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya paling banyak yang akan masuk dalam neraka yang Allah adalah kaum wanita. Kaum wanita yang paling banyak masuk dalam neraka yang Allah. Rasulullah telah ingatkan kepada kita seluruhnya, laki-laki dan kaum wanita, wattaqun nar wa la tushrikun bihi. Takutlah kamu dengan neraka yang Allah, walaupun dengan sebesar sedikit kurma, kata Rasulullah SAW. Takutlah dengan neraka yang Allah. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kalau seandainya aku mendengar suara dari langit bahwasannya seluruh penghuni dunia ini masuk dalam surga kecuali satu orang, wallahi kata Umar bin Khattab, saya takut sekarang di masa ini. Sangat orang subhanallah, rasa takut mereka kepada diri mereka begitu luar biasa, sehingga rasa takut tersebut muncul ibadah, muncul amalan saleh, muncul perbuatan-perbuatan yang dicintai dan ditolak oleh Allah. Bahkan kita dapatkan ajaran ibadah mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam ketika Aisyah berkata dengan apa yang saya sebutkan tadi, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak israr ke Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam berkata, afala akun abda syukur, afala uhibbu an akun abda syukur. Tidakkah boleh begitu untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin hadirat wa hadirat wa hadirat, kalau seandainya hati kita mudah beramal dan beribadah kepada Allah, kalau seandainya kita mudah melakukan mudah mencoba maksiat, boleh tidak rukuk bahkan dalam kali ini. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di muka bumi ini lebih dari orang yang beriman, berbuat kebaikan dan menjauhi dosa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, man lam yadkhul jannata fil ardhi dunya lam yadkhul jannata fil akhirah. Barang siapa yang seorang tidak pernah merasakan nikmatnya surga di dunia ini, dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga di dunia maka. Ditanyakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, apa nikmat, apa surga dunia tersebut? Ibnu Qayyim menyebutkan surga dunia ketika hati seorang hamba mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah beribadah kepada Allah, mudah menjalankan perintah-perintah Allah, mudah menjauhi larangan Allah, dan merasa lezat ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang merasakan lezat, ketenangan dan kesejukan lebih daripada ketika dia bisa sujud dan rukuk kepada Allah Rabbul Alamin. Inilah hikmah maksud kita ibadah kepada Allah. Sebagaimana saya akan membacakan hadis-hadis yang lain yang membuat kita sangat-sangat dan sangat malu mengaku diri kita sebagai pengikut Rasulullah SAW. Ternyata kita dapatkan diri kita adalah orang yang sangat jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang-orang yang mengikuti Rasul. Dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah mereka begitu luar biasa. Disebutkan dari kisah seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang pemuda yang kemudian beliau dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya sebagai gubernur di Hims di Syam. Waktu itu Umar bin Khattab turun ke Hims ingin mendengarkan bagaimana pendapat-pendapat rakyatnya tentang gubernurnya beliau yaitu Sa'id bin Amr al-Jumahi. Datanglah mereka berkumpul mengadu hal-hal yang mereka tidak senang melihat dari Sa'id bin Amr al-Jumahi radhiyallahu ta'ala. Ada 4 perkara yang diadukan oleh Umar bin Khattab, yang diadukan kepada Umar bin Khattab. Di antara yang diadukan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, sesungguhnya gubernur kami ini, kalau seandainya kami mendatanginya di malam hari, dia tidak pernah membuka pintu kepada kami, wahai Umar. Tidak pernah dia menerima kami. Dia selalu menutup pintu dari kami di malam hari. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya Sa'id, ada apa ya Sa'id? Kenapa kau tidak membuka pintu kepada mereka? Kenapa kau tidak berkhidmat kepada rakyatmu di malam hari? Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu, ya Amirul Mukminin, sebenarnya berat saya menyampaikan, tapi karena kamu sudah menuntut saya untuk mengungkapkannya, akan saya ungkapkan ya Umar. Wa Amirul Mukminin, dari pagi di siang hari aku telah menghabiskan umurku, waktuku dengan mereka, sehingga aku ingin menghabiskan waktu malamku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin menghabiskan waktu malamku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan lezat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadirin, ibu-ibu, kaum wanita dan juga kita semuanya, jangankan amalan-amalan yang sunnah, yang wajib saja kepada mereka berat. Kalaupun kita sholat terkadang na'udzubillah hanya sekedar melepaskan tanggung jawab, ya sholat ya sholat, tapi kita tidak pernah merasakan nikmatnya sholat tersebut, tidak pernah. Sementara orang-orang yang bersih hatinya dan suci hatinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang membuat hati mereka sejuk dan tenang ketika mereka mendapatkan ujian dan permasalahan hidup, mereka selesaikan dengan sholat. Sebagaimana terdengar dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau sedih, ketika beliau dalam keadaan gelisah, ketika beliau banyak permasalahan, beliau selesaikan dengan salat. Ya Bilal, mari Nabi salat. Wahai Bilal, istirahatlah dengan salat. Karena salat itu merupakan penyejuk hatiku. Tapi kita subhanallah, salat itu menjadi beban buat kita. Beban. Kenapa? Karena kita tidak tertanam pada hati kita nikmatnya ibadah tadi. Nikmatnya ibadah belum kita rasakan. Kita hanya masih pada tingkat walhamdulillah juga. Hanya melepaskan tanggung jawab kewajiban saya salat sudah saya salat. Masih hanya sebatas ini. Oleh karena itu Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan kesabaran dengan salat. Ini dipraktekkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Begitu juga para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Kisah yang begitu mengharukan datang dari mereka. Di antaranya diriwayatkan dari Khubayb radhiyallahu taala anhu. Ketika Khubayb waktu itu mau dieksekusi, mau dibunuh oleh musyrikin, Khubayb berkata, izinkan kepada saya untuk salat dua rakaat. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Berikan kepada saya waktu ini beli sholat dua rakaat sebelum dibunuh, bukan sholat, ada sholat sunat sebelum dibunuh ya, tapi sholat sunat mutlaqah ya, seperti Imam Ahmad ketika beliau berdiskusi dengan Ibnu Abi Duan, beliau meminta ayat untuk sholat wasta'inu bis-sabri was-salat. Kemudian beliau sholat dengan sholat yang paling indah. Selesai sholat, kata Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu, ini mau dibunuh ini. Kata beliau, kalau seandainya kalian tidak berpikiran, aku memanjangkan sholat karena takut mati, aku tak memanjangkan sholat. Ya, tapi karena takut nanti, wah si Khubayb ini takut mati, makanya sholatnya dipanjang-panjangin. Kalau gak ada pikiran kalian seperti itu, aku memanjangkan sholat. Karena disitulah beliau mendapatkan ketenangan, kesejukan, ketenteraman jiwa ketika beribadah kepada Allah SWT. Para hadirin, ibu-ibu yang mulia, dan para hadirin semuanya, masih banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Kalian bisa ulang-ulang terus. Masih sangat banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Sejauh mana kita sudah merasakan nikmatnya sholat? Sejauh mana kita sudah merasakan lezatnya ketika kita mengatakan Allahu Akbar? Sejauh mana ketika kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim? Sejauh mana nikmat tersebut tertanam pada hati kita? Dan begitu juga selesai sholat, sejauh mana kita bisa merasakan nikmatnya ketika kita menyebutkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan kebanyakan kita, saya juga masuk di dalamnya, kita berpikir selesai sholat terkadang hanya sebatas ya, pikirnya sendiri, matanya sendiri, tangannya sendiri. Yang penting selesai 33. Selesai 33. Ini amalan yang kita lewati setiap hari. Ya. Tapi para Rasul alaihissalatu wassalam dan para sahabat, ketika di antara mereka hendak melaksanakan sholat, wajah mereka berubah menjadi kuning. Akan sujud dan rukuk kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyebutkan nama Allah, bergetar hati mereka takut kepada Allah. Ya. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang sudah merasakan manisnya keimanan kepada Allah. Dengan mudah bagi dia untuk melakukan kebaikan, mudah bagi dia untuk berzikir kepada Allah. والذاكرين والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki dan juga orang-orang yang berzikir kepada Allah dari kalangan wanita, Allah persiapkan kepada mereka pahala yang besar dan juga pengampunan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Walladzina yadhkuruna Allah walladzi lam yadhkurullah kal hayyul mayyit." Orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah dengan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dengan orang yang mati. Oleh karena itu saya mengajak diri saya dan mengajak ibu-ibu dan para hadirin semuanya, sejauh mana sholat kita sudah kita rasakan lezat pada hati kita. Kalau seandainya kita belum merasakan lezatnya sholat, bahkan kita masih berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, sementara Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Sementara kita belum bisa menjaga lisan kita, kita belum bisa menjaga mulut kita untuk tidak berbicara kepada orang lain dengan kejelekan, kita belum bisa menjaga lisan kita untuk tidak mencela manusia, kita belum bisa menjaga mata kita untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kita belum bisa menjaga telinga kita untuk mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kita belum bisa menjaga langkah kaki kita melangkah kepada apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka perlu kita memperbaiki kembali salat kita. Butuh kembali kita untuk memperbaiki salat kita. Perlu bagi kita untuk kembali memperbaiki pikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat kata Allah mencegah perbuatan fahisyah dan perbuatan munkar. Ya, di sana para ulama telah menulis ya, sebab-sebab seseorang itu bisa khusyuk dalam salatnya. Coba kita baca, coba kita amalkan. Ya. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, disebutkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftaha al-baqar." Suatu hari aku salat bersama Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau membuka salatnya dengan membaca surat Al-Baqarah kemudian setelah Al-Fatihah. Fakultu yarka indah dunia. Hudzaifah bin Yaman berkata dalam hatinya, ini Rasulullah akan sujud pada ayat ke-100. Ya kalau kita baca surat Al-Baqarah, wah ini Al-Baqarah ini paling ayat ke-5. Nah Hudzaifah menganggap ini pasti pada ayat ke-100 Rasulullah akan sujud, akan rukuk sujud. Ayat ke-100. Thumma mawa ternyata Rasulullah ketika pada ayat 100 lanjut, nah berhenti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu yusalli bi fi raq'atin fa ma wa faqultu yarka biha thumma qatta nisa. Ya, oh paling Rasulullah selesai baqarah selesai itu. Karena yang 100 sudah lewat, jadi yang paling yang dipikirkan ya sudah ya, paling selesai surah Al-Baqarah akan rukun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai beliau membaca Al-Fatihah, yang Hudzaifah bin Yaman berkata Rasulullah akan ruku. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka kembali surat An-Nisa, membaca surat An-Nisa. Ya, kemudian beliau membaca sampai selesai. Kemudian beliau membaca surat Al-Imran dua sampai selesai dalam satu rakaat. Ya, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Tiga surat tiwal, tiga ayat yang panjang, surat yang panjang dibaca oleh Rasulullah dalam satu rakaat sholat beliau. Subhanallah, begitu bersihnya beliau, begitu sucinya Rasulullah SAW. Kita jadikan Al-Baqarah Ya ini imam sudah baca dua lembar baru malam. Mulai lihat jam. Sudah garuk-garuk. Ya kalau itu sudah sadar ke dinding. Ya ini kapan untuk dikontrol betul. Tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan di dalam ibadah. Tapi kalau seandainya kita duduk di warung kopi, Masya Allah, sampai subuh pun siap. Apalagi depan HP-nya, depan HP, berjam-jam siap. Sabar. Ya, kalau HP sempat mati 2 hari saja adalah bahaya sekali hidup saya 2 hari mati HP. Apa nanti ada yang SMS saya, ada WhatsApp saya, ada yang BBM saya, gimana? Ada orang-orang nanti mengelek status saya di Facebook, saya harus tahu siapa saja yang mengelek. Galau hidupnya 2 hari gak ada hidup api, pusing. Kenapa? Karena hati kita sudah tergantung dengan sesuatu tersebut. Jadi kalau hati kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan merasa tenang dan sejuk ketika kita beribadah kepada Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, juga disebutkan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, kana yaqumu bihi Rasul alaihi salatu wasalam fa kana lisanur rasul daiman rabban bi dzikrillah wa hamdihi ala ni'matihi wa afdalihi. Fa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi salatu wasalam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Ada berzikir beliau kepada Allah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam selalu basah lisan beliau untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yadhkurullah ala kulli ahyani. Beliau selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam segala keadaannya. Astaghfirullah, alhamdulillah. Astaghfirullah, alhamdulillah. Allahu akbar. Perlu diketahui, zikir itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya zikir mutlak, ada yang namanya zikir muqayyad. Zikir al-muqayyad adalah zikir yang zikir itu dilakukan selesai salawat al-khams. Selesai membuat salat 5 waktu. Nah, zikir-zikir ini hitungannya sudah tetap. Hitungannya sudah tetap. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Datang riwayat Allahu Akbar 34 kali. Sudah tetap zikirnya. Nah, kita melakukan zikir tersebut dengan hitungan yang datang dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Adapun yang kedua, zikir muqayyad, zikir mutlak maksud saya, ini tidak ada hitungan jumlahnya. Kapanpun seseorang berzikir kepada Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astagfirullah. Ya, terkadang sebagian kita mempelajari masalah zikir ini, terkadang masalah zikir masalah biasa itu. Masalah biasa juga. Kan jarang ya, ada dorong masalah fikih zikir. Disebutkan dalam beberapa riwayat, Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu mengirim surat kepada gubernurnya Mughirah bin Syu'bah. Surat yang dikirim oleh Muawiyah kepada Mughirah bin Syu'bah Abu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu meminta kepada Mughirah bin Syu'bah menyampaikan sebuah hadis yang beliau dengar dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian Mughirah membalas surat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang tentunya Mughirah bin Syu'bah telah meriwayatkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak beliau mendengar hadis dari Rasulullah. Tetapi subhanallah, beliau menukilkan hadis. Beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW berkata, barang siapa yang seseorang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun dosanya sebesar sebanyak buih lautan. Ini hadis yang dikirim oleh Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Masa hadis dikir yang lain-lain berat-berat. Ya, tidak. Ini ilmu. Ilmu yang bisa menenangkan hati kita. Ilmu yang bisa menyejukkan hati kita dengan berzikir kepada Allah. Iya. Bahkan ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab atau yang lainnya, yang lupa, ketika beliau berkhutbah Jumat, pembahasan yang dibahas tentang zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sangat penting ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Zikir dalam kehidupan kita sangat penting. Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan bahwasannya zikir itu dibutuhkan, hati membutuhkan zikrullah seperti butuhnya ikan dengan air. Kalau seandainya ikan itu jauh dari air, dia akan celaka, dia akan hancur. Dan begitu pula hati manusia yang jauh daripada zikir kepada Allah akan apa? Hatinya akan gelap, hatinya akan mudah untuk terjatuh dalam dosa, hatinya mudah berbuat maksiat, hatinya mudah menghibah, hatinya mudah memfitnah, hatinya mudah tersibukkan kepada hal yang tidak penting. Tapi kalau seandainya dia sudah merindukan dan merasakan lezatnya berzikir kepada Allah, maka tentunya hati-hati yang penuh dengan cahaya akan sulit masuk ke hal-hal yang akan merugikan dirinya. Kenapa kita sangat mudah kadang tiba? Kenapa? Kenapa kadang kita sangat mudah untuk membicarakan kejelekan orang lain? Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena kita tidak bersih. Hati kita tidak bersih. Kenapa hati kita tidak bersih? Karena kita tidak pernah membersihkan hati kita dengan zikrullah. Ya, saya katakan zikir kita itu masih hanya sekedar melepaskan tanggung jawab. Coba mulai sekarang kita semuanya memperbaiki cara kita berzikir kepada Allah. Zikir yang bermanfaat itu zikir ketika seseorang menghadirkan hatinya, kemudian dia konsen apa yang dia keluarkan dari mulutnya, dan dia berusaha memahami apa yang dia sebutkan. Subhanallah, Maha Suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Coba kita mulai berpikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini pikir 100 kali semenit selesai. Yang terdengar sin sama a, sin sama a itu benar. Kita ingin mendapatkan pahala, ingin membersihkan hati kita, tapi justru dengan zikir yang kita tidak ucapkan dengan sempurna, bahkan dosa yang kita dapatkan. Dosa yang kita dapatkan. Sehingga cobalah. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus ibu-ibu yang mungkin banyak kegiatannya di rumah, yang tidak banyak kesibukan, banyaklah berpikir kepada Allah. Banyak mengagungkan Allah, banyak menyebutkan nama Allah. Kalau seandainya sudah tertanam kecintaan kita kepada Allah, maka pasti kita akan mudah untuk menjauhi apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara sebab-sebab yang disebutkan oleh para ulama bagaimana seseorang bisa mencapai hatinya bisa istiqomah. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan kesejukan hatinya dengan banyak dia berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, maka itu akan menenangkan hati seseorang. Nah, Ini saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Begitu banyak beribadah. Begitu banyak dan panjang salat beliau. Dan kita masuk pada sisi atau poin selanjutnya. Ya, dengan ya kita tutup pengajian kita di sore hari ini. Keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau dengan Aisyah radhiyallahu taala dan istri-istri beliau yang lainnya. Sehingga ini menjadi barometer kita, menjadi timbangan kita selama ini, apakah kita sudah menjalani sunnah Rasulullah di rumah kita atau tidak dengan istri kita. Ya, atau enggak ada tercium sama sekali kehidupan rumah tangga kita sebagaimana kehidupan Rasul dan istri-istri beliau. Sehingga enggak perlu seseorang baca novel supaya lebih cinta sama istri, enggak perlu. Ya, enggak perlu dengar baca kisah-kisah Romeo dan Juliet supaya saya lebih cinta sama istri. Enggak perlu. Sudah cukup bagi kita suri tauladan pada Rasulullah. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kalian suri tauladan yang terbaik. Tidak ada rumah tangga yang lebih mesra kehidupannya dibandingkan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun rumah beliau sempit, disebutkan dari Husain atau Hasan radhiyallahu taala anhu, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Hasan cucu Rasulullah masuk ke rumah istri-istri Rasul, tentunya istri ke tempat apa? Istri Rasulullah. Beliau masuk saqaf, apa itu saqaf? Plafon ya. Plafonnya rumah Rasul bisa dipegang satu dengan tangan. Pendek rumah beliau, kecil dan pendek. Tetapi beliau berkata, baik di jannah, rumah khusus yang bagi Rasulullah betah di rumahnya. Sebagaimana saya akan baca beberapa hadis, bagaimana kesaharian Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dengan istri-istrinya. Oleh karena itu ibu-ibu hasut suaminya untuk mengenal sunnah, hasut suaminya untuk belajar agama, hasum suaminya untuk mempelajari sirah kehidupan Rasul. Wahai suamiku, cobalah kau belajar bagaimana Rasul yang kedudukan beliau sebagai seorang suami dengan istri-istrinya. Maka manfaat yang paling pertama akan didapatkan oleh kalian sebelumnya, wahai para istri, ketika kalian mendapatkan suami kalian belajar sunnah, belajar ilmu agama, mengenal bagaimana tuntunan Rasulullah SAW dan dia berusaha untuk mengamalkannya, maka kalian akan menjadi humairah di rumah kalian. Menjadi humairah, panggilan Rasulullah SAW kepada istrinya. Rasulullah, beliau punya panggilan-panggilan khusus kepada istrinya. Terkadang dipanggil humairah, terkadang beliau memanggil Aisyah, ya Aish, Aisyah, ya Aisyah, dan Aisyah. Terkadang beliau memanggil, ya Aish, panggilan kemesraan. Yang diajarkan Rasulullah, jangan terpikir tidak diajarkan. Bagaimana Rasulullah menyenangkan istrinya memanggil dengan lakob-lakob yang indah. Iya, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu asyrabu fa unawilu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku minum, kemudian dari bekas minumku ini diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mencari di mana bekas bibir aku minum tadi. Ya. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah minum di bibir sini, Rasulullah cari mana bekas bibirnya Aisyah, di situ beliau minum. Kalau orang-orang hari ini, itu mungkin zamannya zaman pacaran, zaman pacaran, zaman ketika diharamkan, nah disitulah syaitan dilengketkan sama syaitan. Tetapi ketika sudah halal, disitulah syaitan mulai memisahkan. Istrinya minum, ini bang minum, Kacoklah lain-lain. Kecil petaka air putih petaka. Bukan kain roh begitu. Coklah lain. Ya, benar tak? Gak mau kita minum bekas istri kita. Gak mau. Sama gelas lain. Tapi Rasulullah SAW, ya beliau minum tidak hanya dari satu gelas Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi beliau mencari di mana bekas bibir Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari situ beliau minum. Dan tidak hanya pada minuman, pada makanan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa ta'arraq irq." Aku makan daging, kemudian bekas dagingku keberikan kepada Rasul. Rasulullah mencari di mana tempat aku menggigit. Di situ beliau menggigit. Di situ beliau menggigit daging tersebut. Pernah kita makan? Pernah kan? Hah? Saya rasa gak pernah gitu. Tapi beginilah kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Kehidupan yang bahagia, kehidupan yang mesra dengan istri-istrinya. Mungkin kita bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga nikah ya, Masya Allah. Masya Allah. Lewat bulan ketiga nikah, apalagi sudah punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga. Hari pertama nikah, keluar sebentar, ngapain? Sudah makan. Hari pertama, hari kedua. Kalau punya anak satu, pergi ke ujung-ujungnya, kadang istrinya lupa nikah kembali. Gak begitu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dengan istrinya tak demikian. Ya, beliau sangat menjaga perasaan istrinya. Beliau berusaha untuk membuat senang istri beliau. Tidak hanya Rasulullah ramah, kadang sebagian kita kalau keluar Rasulullah ramah sekali. Senyum, ngobrol yang tenang di luar. Di rumah pulang ke rumah, assalamualaikum, masuk kamar. Tapi di luar, masya Allah, gimana? Apa kabar? Sehat? Siapa saja disapa kalau di luar? Di rumahnya istrinya nggak dijaga. Balik dari jalan mana? Makanan udah masak belum? Ayo wasi makan. Baju sudah dicuci belum? Paling hanya ini obrolan-obrolan dengan istri. Nabi kita tidak demikian. Ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari beliau berbicara denganku. Beliau berdiskusi dan berbicara denganku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Penyakit kita penyakit orang Aceh. Ya. Tidak hanya dari kalangan mahasiswa, bapak-bapak juga tidak kalah. Setiap malam warung kopi. Setiap malam. Malam ini pulang jam 11, malam besok setengah 12. Ya kurang-kurang lebih lah. 11 kurang sedikit, 12 kurang sedikit, naik sedikit setiap malam. Pulang ke rumah, istrinya sudah lelah bekerja, ketok pintu. Buka. Ya. Buka istrinya mungkin sudah lelah, kita bangun buka pintu tidur. Kapan kita mau bermesra-mesra dengan istri kita? Kapan kita ingin berbicara dengan istri kita bagaimana pertumbuhan anak kita, bagaimana hafalan Qurannya, bagaimana keseharian hari ini anak kita, berapa juz yang menghafal Al-Quran, berapa doa yang sudah dihafal hari ini, bagaimana sekolahnya? Nah, kapan kita tanya sama istri kalau seandainya setiap malam pulang jam 12 malam? Gak begitu kehidupan seorang dalam rumah tangga. Rasulullah SAW bukan hanya di awal pernikahan beliau begini, enggak. Sampai beliau wafat, beliau mesra dengan Aisyah. Disebutkan ketika beliau berwafat, Aisyah radhiyallahu taala anha mampu Nabi Muhammad SAW di pangkuan Aisyah. Kepala Rasulullah di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala. Para hadirin dan hadirat, saya ulangi kembali ucapan saya, masih banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Masih banyak hal yang perlu kita tutupi kekurangan-kekurangan dalam kehidupan kita. Kalau seandainya memang kita mengaku orang yang ikut sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Iya, kita baca lagi hadis. Yang hadis satu saya jawab dengan istri saya tadi itu sama istri. Ya, coba kita baca hadis yang lain, mungkin kita apalkan juga. Sama enggak kita dengan Rasul dan istri kita? Disebutkan dalam hadis yang sahih. Qala Aisyah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataki fi hijri wa ana hajj. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersandar di dadanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan terkadang di pahanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam keadaan Aisyah lagi haid. Oh, ini lagi hit ya. Udahlah, abang keluar kota dulu. Itulah lagi hit. Lagi hit ya. Setelah mungkin abang pulangnya kamu telat malam ini. Ada lagi hit. Ya, jadi kapan dia cari istrinya, pastinya lebih suci. Kalau lagi hit, udahlah, malam ini abang mau tidur sendiri. Mau tidur kamar sendiri. Atau beli kasur lain. Kalau hit, istrinya suruh tidur di atas, suruh tidur di bawah. Subhanallah. Seakan-akan istri kita fungsinya hanya sekedar untuk menunaikan syahwat kita saja. Seakan-akan hanya ini kita hargai seorang wanita, hanya ini kita menghargai seorang perempuan yang dia rela meninggalkan ibunya, bapaknya, kemudian tinggal di rumah kita, yang dia rela akan mengandung anak kita yang kemudian kalau dia melahirkan ya, risikonya adalah kematian. Ya, dia tinggalkan itu semuanya di dalam risikonya untuk suaminya. Tapi subhanallah, kita sebagai seorang suami hanya sebatas ini kita hargai sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan haid Aisyah beliau tidur di pangkuan Aisyah. Ustaz, saya pernah tidur di pangkuan Aisyah. Kenapa? Di istri pangkuan istri saya malam pertama kawin. Terus gak pernah lagi. Tapi Rasulullah bukan ini, bukan dalam perkara ini. Terus beliau tidur di pangkuannya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dan juga disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, terkadang beliau ya membantu istrinya di rumah. Kita kadang puasanya sibuk sekali, nggak sempat saya bantu kamu. Sempat. Lah sesibuknya kamu seberapa sih dibandingkan sibuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengurus umat memimpin dunia ini. Tapi bersama dengan itu disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, su'ilat Aisyatu ma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasna fi baitihi. Ditanyakan kepada Aisyah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi mihnati ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau yang membantu pekerjaan istrinya di rumah. Ini kerjanya pemimpin dunia. Tidak hanya memimpin dunia, tapi memimpin di surganya Allah. Kerjaannya membantu pekerjaan istrinya di rumah. Kalau kita kan masa laki-laki kerja bantu istri, apa laki-laki mencoba memimpin? Laki-laki takut-takut sama istri. Disuruh cuci piring sama istri di rumah. Allah mengatakan, masya Allah pakai ayat lagi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Kamu cuci piring. Ini laki-laki, ini hak kita laki-laki. Masya Allah. Bawa ayat Quran. Subhanallah. Ya beginilah kadang orang-orang untuk mencari alasan dirinya itu luar biasa pinter dia, cerdas. Tapi kalau kita bawa ayat ini dalam makom-makom lain lupa ya. Apa ayatnya laki-laki pemimpin wanita? Apa ya? Lupa saya. Tapi kalau untuk pembenaran, wah itu cengkapa otaknya jenius ya. Ya Rasulullah lebih paham ayatnya daripada kamu. Laki-laki pemimpin wanita bukan berarti kemudian laki-laki membantu pekerjaan istrinya di rumah, dia menjadi jelek, menjadi hina, dianggap sebagai laki-laki yang takut dengan istrinya. Tidak. Rasul alaihi salatu wasalam ini bekerja di rumah. Kadang beliau menyulap. Kadang Rasulullah menyulap. Ya. Tapi kita kadang sama istri sudah disuruh-suruh pakai kaki lagi. Ya. Bangun dulu buat pengen. Pakai kaki. Subhanallah. Ya. Begitu kehidupan kita di rumah. Pada rumahnya masya Allah megah. Ruangannya ber-AC. Saking tinggi rumahnya itu perlu 10 meter tinggi rumahnya. Tapi gak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena kita tidak memasukkan sunnah dalam rumah kita. Tidak memasukkan kehidupan Rasulullah Rasulullah dalam rumah kita. Nah begitu juga rumah tangga sahabat Rasul. Ada rumah tangga yang begitu indah, yang rumah tangga mereka juga tidak jauh sebagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Jadi kita menceritakan Sa'id bin Amir al-Juhani, di antara hal yang dilaporkan kepada Umar bin Khattab oleh penduduk Hims kepada Sa'id bin Amir al-Juhani, ya Umar, pemimpin kami ini kalau pagi dia gak keluar pagi-pagi sama kami, agak siang. Jadi protes, malam harus dikhidmat, pagi subuh juga harus dikhidmat. Dia sudah agak siang baru keluar kepada kami. Ya, kemudian Umar berkata, bagaimana ini sih? Kenapa kau tidak mengurusi mereka dari pagi? Kata saya, ya Rasulullah, saya gak punya khidmat ya Rasulullah, saya gak punya pembantu di rumah saya. Sehingga saya harus menyelesaikan dulu urusan rumah tangga saya, menyelesaikan dulu urusan bantu istri saya mengaduk tepung, mencari kayu bakar. Setelah selesai baru saya keluar mengurusi, mengurusi urusan rumah tangga. Kadang istri kita sampai bah, gas sudah habis lah. Anak telepon bapak aku lagi mengurusi lah. Bapaknya sudah gas lah. Ya, bapaknya sudah bertua yang sudah kris. Subhanallah. Ya. Jadi apa yang saya katakan tadi, jadi jangan kita berpikir Rasulullah hanya mengajarkan kepada kita bagaimana sholat saja. Ya, bagaimana cara kita melihat amalan bid'ah atau tidak bid'ah. Tidak hanya ini saja, rumah tangga juga diajarkan Rasul bagaimana beliau berumah tangga dengan istri-istrinya. Nah, kemudian disebutkan juga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji istrinya. Ya, ini juga penyakit kita. Ya, kalau ada sebagian orang kadang temannya sekarang zaman yang luar biasa memuji. Ya, jalan-jalan menuju zina itu menjadi haram. Ya, masa-masa pacaran. Ya, kalau bagi kami itu semua apa yang ada indahnya semua adalah kopi. Tapi kalau sudah menikah, itulah syaitan. Sebagaimana saya sebutkan tadi. Hari syaitan. Ketika masih haram, disitu dilengketkan selengket-lengketnya. Kalau sudah halal, mohon maaf ya. Terkadang kita bisa melihat orang berkendaraan motor. Nah, ini belum kawin nih, jadi begini duduknya. Ini kalau sudah nikah, nah udah beda duduknya. Iya, benar enggak? Nah, ini belum nikah nih, ini duduk motornya. Kalau sudah nikah sudah beda. Sudah beda. Ya, hampir-hampir mohon maaf setengahnya di bangku, setengahnya di luar bangku. Kalau sudah nikah sudah halal. Begitulah insyaallah mempermainkan manusia. Tapi terkadang kita tidak sadar. Ya, kapan pernah kita memuji istri kita? Pernah Ustaz dulu sebelum menikah saya puji istri saya. Habis nikah enggak pernah seperti itu. Tapi subhanallah Rasulullah memuji istri beliau. Terkadang beliau bilang, "Wahai wajah kemerah-merahan." Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya anna fadl Aisyah ala nisa ka fadl tarid ala sayri ta'am. Bahwasanya kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha di atas wanita wanitanya sebagaimana kemuliaan tarid adalah makanan yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Hari ini subhanallah kehidupan rumah tangga kita. Mohon maaf di malam hari kita jimai istri kita. Di pagi hari bertemu dengan teman kita istri yang punya sulit kali dia keras kali otaknya. Semua aib rumah tangga kita cerita sama teman-teman. Oh benar. Ya. Begitu juga si istri, gak kalah hebatnya. Apa itu suami saya itu? Begini, alhamdulillah. Allah telah mengatakan dalam Al-Quran bahwasannya mereka laki-laki merupakan pakaian bagi wanita dan wanita pakaian bagi laki-laki. Yang satu kita saling menutupi kekurangan dan aib yang ada pada diri kita masing-masing. Bukan justru menjadi obaran, apa menjadi obrolan yang dinikmati oleh orang istri dan dirinya. Oh suami ibu begini ya. Suami saya juga kurang lebih dari itu juga. Ada orang yang tadinya niat berbuat dosa, akhirnya karena kita buka, gara-gara kita dia berbuat dosa. Berapa mudarat yang kita dapat? Tadi ibu tadi sebenarnya dia ingin simpan gimana suaminya di rumah. Supaya apa? Dia tidak ingin lebih baik suaminya. Dia ingin tutup. Karena kita cerita, suami saya gitu juga kurang lebih lah suami kamu. Ya, nah ini hal-hal itu perlu kita jauhi, perlu kita menghidupkan sunnah. Jangan kita hanya menggigit sunnah kita ketika berhadapan dengan malam-malam pihak. Kita coba hidupkan sunnah kita di rumah tangga kita, bersama istri, bersama anak-anak, sehingga mudah-mudahan keseharian kita dalam kehidupan kita 24 jam tergambar, tercium dari kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan selalu menanamkan kecintaan dalam hati kita kepada Islam, kepada sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepada kita untuk bersahabat dengan Rasul alaihissalatu wassalam di dunia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita untuk bisa bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihissalatu wassalam di sunnah Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan ada beberapa menit lagi ya, ada soal yang belum saya jawab. Insyaallah saya jawab dengan cepat. 6. Bolehkah berdoa di dalam sujud dengan bahasa Indonesia ketika kita tidak pandai berbahasa Arab dan bagaimana tata caranya, apakah dilafadzkan atau tidak? Secara umum berdoa di dalam sholat tidak boleh menggunakan selain bahasa Arab. Ya. Namun di sana para ulama menyebutkan di antara sebab-sebab seseorang untuk memperbanyak berdoa ketika dia sujud. Rasulullah memperbanyak memerintahkan kita memperbanyak doa dalam sujud. Ya, dan dia tidak mampu berdoa kecuali dengan bahasa Indonesia. Dan dia ada hajat yang ingin dia minta kepada Allah pada waktu yang istijabah ini, maka tidak masalah untuk dia berdoa dengan bahasa Indonesia sambil dia berusaha terus mempelajari bahasa Arab. Dia hafal, dia belajar bahasa Arab, yang dengannya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujudnya. Ya. Jadi jangan kita sengaja mengenal sunnah sudah berapa tahun sudah sunnah. Oh sudah 10 tahun. Bahasa Arab gimana? Ya Allah na'am la dan Allah fi setelah kerah. Masa sudah 10 tahun mengenal sunnah cuma la na'am izah telah kerah barakallahu barakallahu itu saja. Wa iya sunnah. Pergi bahasa Arab itu bahasa Rasulullah bahasanya Al-Jannah. Kita belajar alhamdulillah di kota Al-Azhar ada Ustaz Faisal rahimahullah, ya ada Ustaz Ja'far rahimahullah, ya ada Ustaz Abu Hasan. Coba kita Ustaz kita berikan bahasa Arab. Jadi ada hal yang baru terus dari kita. Jadi jangan salah ini, ya, kadang pinternya belum maaf ya. Ini formulanya. Bagaimana si fulan? Wah si fulan itu masya Allah luar biasa pinter dia. Pinter semua dia di mana dia? Wah dia berbahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Ya bahasa Arab kan kapan aja. Bahasa Arab kapan aja nggak terlalu penting. Allah yang mulia belajar bahasa Arab. Banyak manfaat yang akan kita dapatkan belajar bahasa Arab. Di antaranya kita bisa berdoa di dalam sujud kita dengan menggunakan bahasa Arab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kelak di hari kiamat? Rasulullah pertama akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang diinginkan dan diridhoi oleh Allah. Rasulullah tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun yang beliau suka. Tetapi beliau akan memberikan syafaat kepada siapa yang diridhoi dan diinginkan oleh Allah. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Allah yang memberikan izin. Dan Allah hanya memberikan izin, memberikan syafaat kepada mukminin al-muwahhidin yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada siapa syafaat Rasulullah? Kepada al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enggak boleh kita ya Rasulullah, ya Allah Rasulullah, bukan syafaat kau kepada yang tidak boleh kita berikan yang kepada Rasul. Tetapi kita meminta ya Allah berikanlah syafaat nabimu kepada kami ya Allah. Ini boleh. Hari kita meminta kepada pemilik syafaat siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah berikanlah syafaat kepada saya syirkul akbar. Karena berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita meminta ya Allah berilah syafaat nabimu kepada kami. Nah, Afan Ustaz, pertanyaannya melenceng dari tema. Mohon penjelasan Ustaz, berapakah zakat dari emas yang dipakai sebagai perhiasan? Apakah sama dengan emas yang dipakai atau disimpan? Nah, sama. Zakat perhiasan itu sama dengan zakat emas yang disimpan. Ya, 89 gram. Ya, yang harus ya keluarkan. Terus sebagian dikatakan 9,5 gram. Diambil dari tersebut 2,5%. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam hari berapa, tanggal berapa, bulan dan tahun berapa? Saya sudah sampaikan tadi. Ada yang ingat? Rasulullah disebutkan dari sebagian sejarah Abu Tarikh. Beliau meninggal pada tanggal 13 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah di kota Madinah dan tepatnya di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, umur beliau waktu itu ketika dicerminkan oleh Allah umurnya 63 tahun bulan berapa? Kalau kita dikasih uang dari orang yang kerja di bank, diterima uangnya atau tidak? Para ulama menyebutkan. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih bin Thaimin rahimahullah dan juga beberapa fatwa dari Syekh Abdullah bin Jibril rahimahullah. Saya membaca fatwa mereka, mereka mengatakan bahwasanya orang yang bekerja di bank penghasilannya yang haram itu hanya baginya. Adapun bagi orang lain tidak haram. Hasil orang yang bekerja riba. Jadi dalam bekerja riba kasih hadiah kalau tidak kasih uang, kasih makan. Jadi fatwa Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Abdul Jibril rahimahullah yang saya baca, mereka mengatakan haramnya hanya untuk dirinya, adapun bagi orang lain halal. Bagi orang lain halal. Mereka berdalilkan dengan beberapa hadis. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau datang ke rumah sahabatnya. Waktu itu beliau dihidangkan makanan. Dihidangkan makanan. Dan makanannya bukan daging, makanan biasa. Dan Rasulullah melihat di rumah Barra waktu itu ada panci yang sedang direbus. Ini kebiasaan kalau sedang merebus panci, sedang merebus daging. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa saya menghidangkan makanan ini saja, kenapa daging tersebut tidak dihidangkan kepada saya? Ya, kata Rasulullah, kenapa daging tersebut tidak dihidangkan di mana? Kepada saya. Kemudian kata orang-orang, ya Rasulullah, ini daging adalah sedekah. Sementara kau tidak bisa makan sedekah ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, ya itu sedekah buat kamu, hadiah buat saya. Kata Rasulullah, sedekah buat kamu dan hadiah buat saya, kata Rasulullah. Syekh Ibnu Taimiyah berdalilkan dengan hadis ini, sesuatu barang atau sejumlah uang yang terkadang bisa saja haram bagi seseorang dan tidak haram bagi yang lainnya. Faham ya? Sisi penilaian Syekh Ibnu Taimiyah dengan lisan. Dan yang kedua, harta rampasan perang itu harta dari orang apa? Atau orang kafir kan? Nah, orang kafir apa kerjaannya? Makan riba dan sebagainya. Ya, namun harta rampasan hak perang tersebut halal dan bagi kaum muslimin halal untuk dibagikan kepada kaum muslimin dari harta rampasan perang yang mereka kebanyakannya mengumpulkan riba dan lain sebagainya. Jelas ya. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima makanan hadiah dari seorang yang banyak makan riba. Sehingga dengan dalil-dalil tersebut, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Muhammad Syekh Al-Jibrin rahimahumullah, mereka berfatwa bahwasanya penghasilan dari riba itu haram bagi yang bekerja riba. Adapun bagi orang lain itu tidak haram, halal baginya. Jadi fatwa kedua ulama tersebut yang saya baca. Lalu ada sebagian ulama lain yang pendapat-pendapat yang lainnya. Tetapi dengan dalil yang mereka sebutkan itu begitu kuat. Bahkan sebagian para ulama tidak mengharuskan uang bunga bank, riba bank itu tidak hanya dibangun hal-hal yang sifatnya toilet atau yang semisalnya, tapi ya apapun bisa. Ya, di antaranya fatwa Rasulullah Syekh Abdullah Jibril rahimahullah. Adapun hadis innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali yang baik. Yang baik itu bagi yang mendapatkan uang tersebut. Yang mendapatkan uang tersebut dari riba. Dia menghasilkan riba, dia membuangnya di mana? Dia tidak akan, Allah tidak menerima yang baik. Tapi kalau seandainya uang tersebut diserahkan kepada orang lain dan kemudian orang lain menggunakan, mereka berfatwa bangun sekolah, buat sumur, bahkan ada sebagian ulama mengatakan boleh juga bangun masjid. Sebagian ulama boleh bangun masjid di ruang masyarakat. Walaupun sebagian ulama mengatakan masjid tidak boleh, tapi yang lainnya boleh. Bangun sekolah, jadi tidak hanya sebatas bangun toilet saja. Yang membantu fakir miskin, membantu orang yatim, membantu orang kredit hutang. Ya, ini sebagaimana fatwa para ulama. Dan bukan berarti kita membenarkan orang bekerja riba. Orang bekerja riba tidak dibenarkan. Ya, diharamkan orang yang bekerja riba tersebut. Pertanyaan ada dua. ASW. Ana udah tahu sunnah, tapi dikala berjumpa dengan orang yang bukan mahram, ada sesekali bersalaman. Karena berjumpa dengan hadapan, pindah mata bolehkah itu? Pindah mata itu manusia. Jadi ada mata-mata yang mengatakan boleh bersentuhan dengan wanita. Ya. Mungkin maksudnya ada mazhab sebagai ulama mengatakan kalau seandainya bersentuhan dengan wanita tidak batal wudu, sebagai mengatakan batal wudu. Tetapi bersentuhan wanita salam-salaman, cipika-cipiki, ini hal tidak dibolehkan. Dan apapun hadis Rasulullah berkata, seseorang yang bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya dengan dia menusuk besi ke kepala itu lebih baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, aku tidak pernah bersentuhan dengan wanita yang mahram. Jadi kita bertobat beristighfar kepada Allah. Ya, jadi bukan punya mazhab-mazhab manapun bersentuhan dengan wanita itu tidak boleh. Nah kalau ada mazhab yang mengatakan boleh, ya mazhabnya harus meluruskan, harus ikut Rasulullah. Ya, harus ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatu wasallam tidak boleh bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Nah, ada orang minta pesiju untuk pengantin, anak ambil lahir saja, merukiah untuk pengantin boleh kah itu? Doa pasti boleh. Itu barokah. Nah, keberkahan sudah ada. Rasulullah mengajarkan orang yang menikah sama kayak doa tadi, dibekan jidatnya. Sudah selesai. Barokah sudah. Doa dari menyiarkan Rasulullah dan kemudian kita minta sama Allah. Ya, doa Rasulullah akan memberikan keberkahan kepada kita. Rasulullah pernah berdoa kepada Abdurrahman bin Auf. Barakallahu laka fi ma aqaita wa barakallahu laka fi ma amsakta. Ketika Abdurrahman bin Auf beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah, waktu itu beliau dunia tidak punya apa-apa lagi. Sampai-sampai ada para sahabat menawarkan kepadanya istrinya diceraikan, silakan kau menikah dengan istriku setelah habis masa iddah, dan aku punya dua petak kebun, silakan kau pilih mana di antara dua kebun tersebut yang kau inginkan. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Ditunjukkanlah kepada Abdurrahman bin Auf di mana pasar. Kemudian beliau berusaha mencari uang, beliau mendapatkan 4.000 dinar. 2.000 dinar beliau berikan kepada Rasulullah, 2.000 dinar buat beliau sendiri. Ketika Rasulullah hendak memberikan hadiah, tentunya untuk muslimin, untuk di jalan Allah, Rasulullah berkata, barakallahu laka fima ataita wa barakallahu fima amsakta. Semoga Allah memberkahi apa yang kau berikan wahai Abdurrahman bin Auf, dan semoga Allah memberkahi apa yang kau berikan. 2.000 dinar yang beliau pegang. Dan setelah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abdurrahman bin Auf, tidaklah aku membuka batu kecuali aku mendapatkan di situ emas dan perak. Maksudnya kemudahan rezeki yang begitu luar biasa diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf pernah memasukkan 70.000 unta masuk ke kota Madinah yang lengkap dengan kebutuhan kaum muslimin. Sampai-sampai Aisyah berkata, ada apa ini? Kenapa kota Madinah menjadi ribut seperti ini? Yang kata para sahabat, puasanya Abdurrahman memasukkan 70.000 ekor unta, bahan makanan, kebutuhan yang dibagi-bagi kepada penduduk kota Madinah. Dan pernah sekali Umar bin Khattab menganggap Abdurrahman bin Auf sudah berbuat dosa karena banyaknya sedekah yang beliau keluarkan diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Abdurrahman, kau telah berbuat dosa, kata Umar. Karena begitu banyak harta yang diberikan di jalan Allah. Kemudian kata Rasulullah, ya Abdurrahman, berapa kau berikan di jalan Allah? Karena kan tidak boleh lebih dari sepertiga. Kata Abdurrahman, ya Rasulullah, aku telah menyimpan buat keluargaku lebih baik daripada itu semuanya. Berarti Umar berpikir harta bagaimana kayanya lalu di sini hartanya dia. Ternyata beliau lebih menyimpan lebih banyak dari itu di rumahnya. Doa Rasulullah SAW. Dan ketika ya beliau wafat, beliau memberikan wasiat harta beliau untuk orang yang ikut perang Badar. Waktu itu kurang lebih 200 orang. Ya, dan kalau saya hitung-hitung dari jumlah dinar karena perak, emas, itu satu orang yang 4 miliar dapat. Diberikan ke 200 orang. Oleh siapa? Atram bin Auf. Ya, setelah wafat Rasulullah, semua kehidupan istri-istri Rasulullah beliau tanggung semua. Akibat apa? Doa Rasulullah, barakallahu laka fi ma ataita wa barakallahu laka fi ma amsakta. Jadi kita enggak perlu sungkan-sungkan untuk mengeluarkan harta kita apabila itu merupakan jalan kebaikan. Membantu fakir miskin, membantu yatim, membantu masjid, membantu dakwah, membantu jalan Allah. Jangan pernah khawatir harta kita akan sedikit, pasti akan bertambah banyak. Ya. Nah, ini doa Rasulullah. Dan juga dari doa Rasulullah keberkahan kita dengan istri kita, cukup kita baca apa? Allahumma inni as'aluka khairan wa khairan wa jalan ta'ala. Enggak perlu siram-siram air. Siram air nanti kalau ya, justru pakaiannya jadi basah. Apalagi pakai kosmetik juga enggak ada air di sini. Ya. Nah, wallahu a'lam. Sedikit lagi, Ustaz, bagaimana dengan orang yang tidak percaya dengan hadis? Apa termasuk dosa besar? Orang yang tidak percaya hadis sama sekali tidak ada dosa besar. Bisa-bisa keluar dari Islam. Ya, tidak percaya sama hadis Rasulullah, bisa keluar dari Islam, bisa murtad. Kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la taqdiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apa kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayat-ayat yang kami tolak-tolak dan tidak ada untur bagi kalian, sungguh kalian telah kafir. Dikarenakan perbuatan kalian tidak percaya sama hadis Rasulullah. Ini bukan dosa besar, bisa keluar dari Islam. Menolak hukum Islam, ya, menolak daripada pegangan dalam Islam, yaitu Al-Quran dan setelahnya hadis Rasulullah SAW. Ustaz, apa benar Nabi meninggal karena dirajut? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan daging panggang oleh seorang wanita Yahudi di perang Khaybar. Dan itu terjadi 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Ya, dan ketika beliau sakit, ya, beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ini masih ada bekas racun yang masuk dalam mulut saya." 3 tahun setelahnya masih berpengaruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sakit pada hari Kamis, sakit parah sampai beliau sakit mau, sampai beliau sakit 5 hari sampai hari Senin. Sampai-sampai kata Abdullah katakan beliau Fatimah, ya Abah Karba, ya Bapak itu sakit kok ya Rasulullah, wahai Bapak. Sampai-sampai Aisyah berkata, wallahi aku tidak pernah merasa cemburu. Ada orang yang mati dalam keadaan tenang setelah melihat bagaimana sakitnya Rasulullah SAW wafat. Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala tahu Rasulullah berkata kepada anaknya, ya binti, Bapak tidak pernah merasakan sakit lagi setelah hari ini. Disebutkan dalam hadis Rasulullah mengatakan tidak ada seorang nabi yang dicabutnya oleh Allah kecuali Allah telah menampakkan baginya surga. Jadi ketika Rasulullah mengatakan ini kepada Fatimah, beliau telah diperlihatkan surga oleh Allah. Puasa setelah itu Bapak tidak pernah merasa sakit. Ya, ini perjuangan Nabi kita. Sampai beliau dirajut, sampai beliau merasa sakit 5 hari. Ya, dan membuat beliau subhanallah terkadang mengambil air usap keringat di dahinya karena begitu sakit ketika beliau dicabut nyawa oleh malaikatul maut. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang suami meminta izin kepada istrinya bahwa dia mau menikah lagi, ternyata istri tidak mengizinkannya tanpa ada sebab, lalu suami mengancam istrinya, kalau kamu tidak kasih maka kamu tidak mencium bau surga. Apakah benar demikian? Apakah dosa istri terhadap suaminya karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW untuk kawin lebih dari satu? Apa ada dalilnya nikahnya boleh dari satu? Apa dalilnya nikah boleh lebih dari satu? Ini soalnya berat. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita semuanya laki-laki dan perempuan berusaha untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Namun kaidah-kaidah yang telah saya sebutkan, sebuah ibadah terkadang itu bisa menjadi terlarang ketika akan menunjukkan dampak yang jelek. Ta'adud adalah sebuah ibadah yang mulia. Hampir tidak ada sahabat Rasulullah isinya satu. Rata-rata isinya Ali isinya 9. Tapi tidak dikumpulkan sekaligus. Ada yang meninggal, ada yang diceraikan, isinya 9. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Jadi hampir sahabat Rasulullah isinya tidak ada yang satu. Ya, tidak ada yang satu yang berisinya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fakihumah walaupun minat bisa iman dan wafdata warubah." Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai dua, tiga, dan empat. Ini dari lahirnya. Dari lahir lain Rasulullah punya istri 9 orang. Ada yang mengatakan 11. Jadi ini adalah cuman bagaimana cara kita menikapi dengan cara yang bijak. Tidak tafsir, tidak ifrat. Saya tidak ingin memberikan angin kepada ibu-ibu dan juga tidak kepada bapak-bapak. Ya, tetapi seorang bapak dia punya hal-hal, punya kewajiban, punya hak. Dan si istri juga punya kewajiban dan punya hak. Di dalam dia berumah tangga. Nah, kalau seandainya dilihat suaminya, ini suami saya. Maaf, karena kehidupan manusia kan berbeda-beda, syahwat manusia itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ini suami saya, masya Allah, ibadahnya kencangnya, ibadah mencuma istri ini kan ibadah. Ini saya kelelahan sepertinya. Jadi biarkanlah dia beribadah dengan tenang, memberikan kelapangan kepada suaminya. Ya mudah-mudahan mantap kali lahi syahat Allah SWT. Barang siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan yang lebih baik baginya. Ya, atau misalnya yang kita tahu suami saya ini memiliki janda, anaknya 5 orang, kasihan anaknya yang urus. Kasihan anaknya tidak ada yang urus. Ada masalah besar di situ. Ada masalah yang besar. Yang namanya perasaan itulah terkadang kita harus tundukkan kepada Al-Quran dan tundukkan kepada Sunnah. Tapi yakinlah ibu-ibu, sakit itu hanya sebentar. Sakitannya seminggu, dua minggu, tiga minggu, empat minggu, mungkin dia sudah jalan bareng dengan istri kedua dan sebagainya. Masya Allah, kan jadi nikmat kan punya teman baru. Ya, jadi juga si istri sudah selesai, saya sudah punya saingan ini. Nah, cukup cuma pakai baju daster dan cuci dua minggu bersaing ya, untuk mempercantik diri agar suaminya semakin cinta kepada istrinya. Dan juga si bapak-bapak, terkadang jangan istilahnya ini kan sunnah, betul sunnah, tapi jangan sampai kita mengamalkan sunnah menghasilkan kewajiban. Apa maksudnya? Kita melihat kondisi itu, kondisi saya, istri saya, kalau saya menikah sekarang, bisa saya pastikan dia minta cerai. Kalau dia minta cerai, pasti dia jadi korban anak-anak. Siapa yang mengurusi anak-anak? Siapa yang mengurusi anak-anak? Sementara menjaga anak-anak itu sebuah kewajiban. Nah, apalagi dibuat menikah misalnya, wah saya punya istri dua loh. Hanya sebatas itu apa? Untuk itu misalnya, jadi itu dulu. Dia tunggu dulu, jangan sampai satunya lepas, anaknya kocak kecil, satu sana, satu kemari, terkena pergaulan bebas, narkoba, dan sekitarnya. Tapi kalau seandainya dia tahu suami istri saya itu biasa lah, perempuan kamu itu biasa. Jadi terkadang si suami jangan minta ta'aruf, justru istrinya jadi ngeri. Kamu kan capek. Kalau abang pergi, kamu sendirian, gimana kalau abang cari teman baru buat kamu? Enak loh punya teman. Kamu cari sendiri juga gak apa-apa. Jadi kan gambarannya jadi enak. Tapi awas ya, kalau kamu melarang saya ta'aruf, saya cerai kamu. Takut dari sendiri. Ya awas ya, kalau kamu ngalir masuk orang aja, enak bagi kamu. Jadi ya begitu cara kita ngomongin, gimana cara kita? Ini namanya perempuan, biasa. Marah-marah, biasa, ini namanya cemburu. Biasa tabiat dan perempuan. Tapi kita punya siasat. Mungkin kalau ibu punya ngada, saya sampaikan siasat yang lebih jitu. Enggak lebih jitu. Ya, jadi maksudnya setiap ibu-ibu punya kewajiban dan punya hak, dan si bapak juga punya kewajiban dan punya hak. Tapi tidak boleh seseorang menolak hukum Allah secara asal, tidak dibolehkan. Bahaya menolak hukum Allah. Kita jadi inilah hukum Allah yang harus, yang kita harus terima. Cuma bangun tunggulah sebenarnya. Atau si suaminya, saya akan jadi takdir bagaimana istri saya bisa terima. Ya, jadi jangan kita takut. Ini mungkin yang depan itu capek kan. Misalnya punya pembantu, pembantu harus pulang ke rumah. Coba kita, kamu ada teman satu lagi. Kamu bisa masaknya lebih banyak. Ada teman, ya lebaran kita lebih rame-rame. Ya, mobil kita bisa lebih besar, kita jalan sama-sama kan enak. Kamu yang masak, jadi ya, sendiri. Jadi kan indah, jadi nyawur dia berpikir indah sebenarnya. Tapi jangan ini, makin ditakuti makin angker, makin ngeri. Jelas ya? Ya, Allah. Coba sampai jam 6. Assalamualaikum Ustaz, di mana haramnya kita mengkreditkan emas dan mana hadisnya? Nah, Rasulullah SAW menyebutkan ada 6 asnaful riba. Dari asnaful riba itu adalah emas. Dan disyaratkan apabila seseorang menukar emas dengan emas, kata Rasulullah, yadun biyadin mitlun bimitlin. Yadun biyadun, yadun biyadin mitlun bimitlin. Yadun biyadin maksudnya selesai dan selesai. Ya, dan selesai. Nawab itu termasuk daripada jenis emas perak. Sehingga ketika kita ingin membeli emas dengan uang, maka syaratnya harus apa? Yadun biyadin. Setelah yadun biyadin, mitlun bimitlin, kata Rasulullah. Hati-hati, di situ ada unsur-unsur ribanya. Harus selesai dalam satu jenis atau harus selesainya. Jadi tidak boleh seseorang ini emas 10 mayang, saya kredit, selama 1 tahun saya setor, setiap bulan saya bayar 1 mayang. Tidak boleh. Ini riba. Karena emas dan asnaf riba yang dia tidak boleh dikreditkan. Jelas ya, dia tidak boleh dikreditkan. Nah, Ustaz, apakah Rasulullah SAW pernah marah dan memukul istrinya? Rasulullah SAW pernah membaikkan istri-istri beliau. Sampai-sampai para sahabat berpikir bahwasanya Rasulullah telah menceraikan istrinya. Rasulullah membaikkan. Dan Rasulullah secara kaul, beliau mengatakan boleh seseorang memukul istrinya, tetapi bukan memukul dalam keadaan menyiksa. Pukulan-pukulan yang begini. Ya, dan juga Rasulullah dengan rasa kasih sayang dan rahmat dan baiknya akhlak beliau tidak menghalangi beliau untuk mengingkari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh istri beliau. Ketika Aisyah mengatakan bahwasanya Fatimah itu pendek, kata Rasulullah, wahai Aisyah, kalau seandainya ucapan kamu ini menjadi segumpal daging dan uang, kamu akan hancur mati semua apa yang ada di wanita. Itu oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi bukan saya ingin menjadi seorang yang baik kepada istrinya. Saya enggak mau orang-orang istri biar saja dia punya bebas dengan baik. Yang salah luruskan, diingatkan dengan cara yang baik. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ketika Rasulullah ini istri kita, kita bicara dengan baik dan percaya, ya untuk kita saling mengajar. Ya butuh sekali kita hanya sudah kalau ini saya tidak bicara, jadi tidak boleh lebih dari tiga. Bisa difahami ya? Boleh. Cuma jangan pukul sampai pukulan yang menyiksa. Dan si istri juga jangan terlalu berlebihan. KDRT, cuma sama suami si KDRT. Lapor polisi itu. KDRT bisa dicubit. Ini hukum-hukum orang kafir. Begitulah kafir yang berlebihan. Dia membantai kaum muslimin, membunuh kaum muslimin dengan enaknya. Tetapi kita disodorkan hukumnya KDRT. Nah, cuma sedikit ya, lapor polisi. Buru-buru sekarang kan kita takutan sama murid-murid. Nah, itu saya marahin murid saya pukul KDRT. Kata KDRT. Kalau sama murid, apa polisi? Hah? Ya, ini hukum-hukum orang kafir. Dan juga berarti kita menjadi pelipir-pelipir, pukul orang sampai mati. Masuk rumah sakit, dia juga sama, pukul dia berhenti. Ya. Ustaz tidak pernah dengar bahwa ada orang yang dia menceraikan istrinya karena sakit yang berkepanjangan. Apakah itu, apa itu boleh, Ustaz? Nah, hukum cerai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu boleh menceraikan saudara dan saudara. Rasulullah menceraikan saudara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh saudara, ya saudara, ya Rasulullah, ya jangan menceraikan aku. Biarkan aku dibangkit di hari kiamat dalam keadaan aku menjadi istri kau, ya Rasulullah. Dan aku berikan hari-hari itu kepada Aisyah radhiyallahu taala. Dan secara hukum asal boleh. Dia menceraikan istrinya, ya selama bukan hal yang dia dalam keadaan haid. Tidak boleh menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Ini kita bicara secara hukum asal. Namun, apakah pantas bagi kita istri yang sedang sakit, yang mungkin dia sudah berpuluh tahun berkorban dengan kita, menemani kita, membesarkan anak-anak kita, menjaga harta kita, kemudian kita melihat karena sakitnya dia tidak bisa lagi memberikan apa yang kita butuhkan darinya. Dan tentunya kita punya kebaikan-kebaikan dia kepada kita. Ya setidaknya istriku, aku tidak akan mungkin meninggalkan kamu. Kamu dalam keadaan sakit. Cuma kamu juga harus paham, saya masih muda, syahwat saya masih tinggi. Ya belum lagi saya bekerja, banyak melihat wanita. Tentunya ini akan merusak iman saya, akan merusak hati saya. Dan saya butuh, ya, berikan ini kepada saya untuk menikah. Sampaikan kepada saya. Ya, jangan kita sampaikan kepada kamu sudah sakit, tidak usah apapun lagi sama saya. Allah saya. Ini kan menyakitkan dirinya. Kita sampaikan tubuh kita secara syar'i. Rasulullah keluar dari rumahnya tanpa sadar beliau melihat seorang wanita. Setelah beliau melihat wanita tanpa sadar, ya wanita di zaman Rasulullah bagaimana? Berhijab, ya. Kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya dan mencium istrinya. Ini bukan tahu bila, bukan ini orang yang tersebutkan, ini adalah tabiatnya seorang laki-laki yang punya syahwat. Ya kan? Allah mengatakan zina linnasi syahwat, dan Allah menghiasi kepada manusia punya syahwat kepada wanita. Dan laki-laki yang punya syahwat itu normal, tidak normal? Tidak normal, penyakit. Ya, nah Rasulullah saja seorang yang begitu luar biasa imannya, melihat wanita dia pulang ke rumahnya mencium istrinya. Lihat abang kalian di kondisi seperti ini, perempuan bagaimana, kamu gak sayang sama Allah. Ya kalau kamu gak sakit mungkin kamu gak minta kawin lagi. Tapi kamu sakit, ya mungkin saya nikah nanti bisa bangun-bangun mungkin. Ini ada pun cara pemasaran sasaran. Tapi janganlah kita berbuat demikian, kita takutkan ini akan terjadi dalam perbuatan kezaliman. Bisa dipahami ya? Bismillah Ustaz, bagaimana dengan sedekah untuk masjid yang di pinggir jalan? Apakah ini akan merendahkan umat Islam? Kalau kita ingin memberi tapi kita merasa akan merendahkan Islam, lantas bagaimana sikap kita yang benar? Wallahu ta'ala alam bisawab, membantu masjid itu masuk ibadah yang sangat mulia. Rasulullah mengatakan membantu masjid yang mana Allah berikan ke jannah. Barang siapa yang seseorang membangun masjid, rumah Allah, maka Allah akan membangun ya rumah ini dari surga. Ya, dan tentunya ada cara yang lebih baik dan cara yang lebih bijak. Di dalam kita ingin menggalang dana dari kaum muslimin tanpa perlu mungkin berdiri di jalan. Tanpa perlu kita berdiri di jalan. Kalau kita melibatkan ini dengan kurang tepat, ya mungkin kita juga punya keinginan untuk membantu posisi tersebut, ya kita berhenti. Ya saya ingin ketemu dengan Bapak Imam, Bapak Sesit, ya. syarat bisyarat bumi. Mudah-mudahan dengan saat dan pendapat kita, apalagi kita kasih solusi Pak, berapa lagi dana yang Bapak berpulis di dalam kasih Pak, saya akan bantu. Oke, nah, bagus ini ya, akan selesai bersama. Jadi kalau bisa Bapak, apa perlu lagi begini-begini, biarlah satu itu belajar. Yang akan didapatkan masuk orang beberapa bulan yang lalu. Ya, jadi santri masuk pesantren pada belajar dan masuk keliling aja gitu, cari sumbangan. Kasihan kan anak-anak kaum muslimin yang ingin masuk pondok, ingin belajar, masuk dari sumbangan. Ya, sehingga Islam izzah kita. Ya, untuk jangan banyak membuka pintu-pintu yang seperti ini, kecuali yang ada di kebutuhan saya. Alhamdulillah punya posisi seperti ini, jangan dulu dapat dakwahnya. Ya, tapi kalau kita ingin bangun posisi berbuka-buka baru dakwah, takutnya dakwahnya tidak ada lagi. Jadi mengajari dia dulu, jalan dulu akan bisa kita jalan. Ya, Allah Allah bisa. Saya baca dengan cepat, Ustaz nasihati kami agar tidak menyibukkan diri dengan perkara-perkara mengtiba suatu kaum dalam keadaan kami mengetahui ancaman-ancaman tentang riba. Ya, apa yang saya sampaikan kepada ibu tentang nasihat untuk kita menjauh dari riba, perbanyak berzikir, perbanyak baca Al-Quran, sibukkan diri itu untuk diri malam, insya Allah. Hati kita ketika penuh dengan zikir, kita akan tidak betah mendengar hal yang dosa. Tapi kalau hati kita kosong, betah dengan mendengar hal yang diharapkan oleh Allah. Cuma ingat ibu-ibu dan ikhlas semuanya. Anda jangan merasa senang ketika ada orang yang menghibur orang lain di depan Anda. Karena kita tidak merasa aman sebagaimana disebutkan Al tadi, dia juga akan menghibur kita depan orang lain. Itu sudah penyakit. Jadi jangan kita malah tambah. Oh iya, kita tambah-tambah. Dia juga akan menceritakan kepada orang lain tentang kita. Itu adalah hadis. Mana yang datang hadis dari Nabi alaihissalam. Jika kamu menjaga kita, oh, maaf. Atau kalau kita tidak ingin menurut dia secara langsung, ya gimana anak-anak sehat? Itu ibu, oh gimana anak-anak sehat? Coba kita potong pembicaraan. Ya, kita bawa pembicaraan-pembicaraan ya. Ya, jadi dia itu dia. Memang itu dia. Aku lihat juga dia seperti itu. Dia tadi ingin bicara cuma 10 menit, kita panas panasnya jadi 1 jam. Ya, kita jadi, jangan menjadi penggembos dosa. Jadilah kita sebagai air dia akan untuk menghentikan hal-hal yang kedoliman tersebut. Ustaz, bagaimana caranya merubah perangai yang kasar pada pasangan kita? Bantu belajar ilmu agama, belajar syirah kiri para Rasulullah SAW yang mudah-mudahan dengannya Allah akan memberikan kelembutan pada hati kita, memberikan kelembutan pada hati kita dan kita mempelajari bagaimana kasih sayang Rasulullah pada istri beliau. Nah, Ustaz, suami saya menyuruh anak untuk bercadar, tapi orang tua anak tidak setuju bila anak memakai cadar. Sampai orang tua anak tidak mau bertemu dan berbicara dengan anak. Bagaimana seharusnya saya bersikap, Ustaz? Sama anak. Tunaikanlah kewajibanmu yang diperintahkan oleh Allah, dan tunaikanlah perintah suamimu apa yang suamimu perintahkan kepadamu. Karena setelah kau menikah, kewajibanmu kepada suamimu, namun jangan lupa berbuat baik kepada kedua orang tua. Cuma butuh kesabaran. Orang tua kita mungkin karena ketidaktahuannya sebulan, dua bulan, tiga bulan itu biasa. Tapi jangan sampai kita biarin lagi yang tak boleh urusan dia, ada urusan apapun yang menakri suami bukan dia lagi. Tidak ada dia. Tapi kita berdoa, memohon petunjuk dan hidayah dari Allah. Kemudian kita berusaha untuk mendekat, membantu memberikan hadiah ataukah yang lainnya, insyaallah kita akan berdoa. Saya tutup pengajian saya di sore hari ini dengan kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sudah saya cerita tadi. Abu Hurairah ibunya kafir. Sudah saya cerita. Abu Hurairah ibunya kafir. Sampai sudah sangat tua kafir dua. Setiap hari beliau ada kepada Islam, sampai satu hari Ali Abu Hurairah mendengar kalimat yang keji yang keluar dari mulut ibunya kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengadu kepada Rasulullah ya Rasulullah. Beliau menangis. Hari ini aku mendengar sesuatu dari ibuku tentang dirimu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma hadi ummu Abi Hurairah. Ya Allah berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah pulang ke rumahnya, tiba-tiba ibunya sudah berpakaian dengan pakaian, ya, berpakaian beliau, dan beliau berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Doa ini menjadi sebab daripada sumber segala kebaikan. Ya, jadi kita jangan hanya menyampaikan dengan lisan kita, kecerdasan kita dalam berbicara, kepintaran kita dalam ngomong, hadis-hadis yang kita sampaikan, tapi kita lupa yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Angkat kedua tangan kita, ya Allah. Teman saya sudah saya nasihat, ya Allah. Saya sudah berusaha menyampaikan dengan cara yang baik, ya Allah. Berilah petunjukmu dan hidayah kepada ibu saya, ya Allah. Kepada bapak saya, ya Allah. Kepada teman-teman saya, ya Allah. Hidayahmu, ya Allah. Kita doa. Ya, karena ini seseorang mendapatkan penasihat yang baik, dia akan selalu mendoakan temannya yang diajak kepada kebaikan tersebut ketika temannya itu tidak hadir bersamanya. Ini penasihat yang baik. Tapi penasihat yang bukan penasihat yang baik, Abu Andi disebutkan oleh Ibnu Qayyim, justru dia akan mencaci maki keluarga hidupnya ketika dia mendapatkan temannya tidak mendengar apa yang dia ucapkan, caci maki. Ini yang membedakan penasihat yang baik dengan bukan penasihat yang baik. Ya, ini mungkin yang lupa kita. Ini yang kita lupakan. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu begitu kejam dan bengisnya beliau dan sadis ketika beliau musyrik. Sampai-sampai ada seorang sahabat bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah kamu harap Utsman itu masuk Islam?" Iya, kata suaminya, dia mungkin akan masuk Islam kalau keluar dari dia dulu masuk Islam. Karena begitu kejamnya Umar bin Khattab, begitu bencinya beliau dengan Islam. Sampai-sampai ada sahabat berkata, kalau yang Umar bin masuk Islam, kalau masuk Islam. Tapi subhanallah, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma izzal Islam bi Umar bin Khattab. Allahumma izzal Islam bi Umar bin Khattab. Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab untuk masuk Islam bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang tidak mungkin, saudara kita yang kita anggap anak mungkin dia itu sudah berlaku anak mungkin. Dia itu masih muslim, masih sholat. Perbedaan kita masih sedikit dibandingkan perbedaan Rasulullah dengan Umar waktu itu. Tapi tidak ada yang mustahil dan tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah hidayah kepada ini, Allah. Berilah hidayah kepada dia ini, ya Allah. Dia begitu luar biasa kebenciannya kepada semua, dia pada pengikutnya, ya Allah. Berilah hidayah kepada dia, ya Allah. Muliakanlah Islam dengan dia, ya Allah. Tidak ada yang mustahil dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, ya, dan saya juga.